yang manis. Sekarang kita mulai belajar mengaji. Tapi tidak boleh ada yang nakal lho. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama kakak. Mulai ya. Alif atas. A. Benar. Alif bawah. I. Nah, itu betul. Alif depan. U. Sekarang bersama-sama. Insya Allah besok pagi kita mulai.